Aduh mama, ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa punya. Siapa tahu belum ada. Kita mau masuk tengah. Kita mau masuk tengah. Kita mau masuk tengah. Aduh mama, aduh mama, aduh mama. Aduh mama, ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa punya. Siapa tahu belum ada. Kita mau masuk tengah. Aduh mama, aduh mama, aduh. aduh mamai, aduh mamai,